cinta menggugah rasa begitu indah mengukir hatiku menentu jiwaku hapuskan semua gelisah. Oh terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya, karena dia begitu indah, begitu tiga puluh menit kita di sini tanpa suara, dan aku benci harus menunggu lama kabar darimu. Ada yang lain di sayangmu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu yang memaksa diri tuh bilang aku sayang. Aku sayang padamu. Seberapa pantas kakak untuk ku tunggu? Cukup gunakan dirimu untuk selalu ku nantikan. Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Celaka, benar-benar aku tunggu. Hanya kau yang benar-benar memahamiku. Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka. Celaka, hanya kau yang pantas untuk ku banggakan. Hanya kau yang sanggup untuk aku andakan. Di antara peri aku selalu menantimu. Oh, oh. Masih ku merasa angku terbang kenanganku.